bertemankan rindu dalam sunyi. Aku yang tabah menanti, menunggu jawaban yang belum pasti akan kuhadapi. Apabila ditepati nanti, aku yang kini sendiri bertemankan bayangan diri. Aku yang selalu mencari menatap lukisan wajah ayumu yang engkau beri. Dan ku simpan, kan ku kenang selalu sayang. Penantian jadi kenyataan, dalam idamanku mengejar bahagia. Aku berdoa selalu demi harapan kita bersama. Aku berdoa selalu demi harap.